Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para alim, para ulama, para romo yai magetan ingkang selalu kita hormati, kita muliakan, lan insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususipun sedaya pengurus Nahdlatul Ulama Magetan ingkang sami rawuh, ingkang kita hormati, Bapak Ketua Direktur Aswaja Center Magetan ingkang kula hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Mugi-mugi ngaji niki mangke dipun barokahi Allah. Al-Fatihah. Para hadirin lan para pendengar radio Aswaja NU Magetan dimanapun panjenengan berada, kulon derek ndongaken muga-muga sing hadir lan sing rungokno lewat radio diparingi Allah panjang umur, diparingi sehat jasmani rohani. Muga-muga jenengan sedaya diparingi urip sing barokah, rezekine lancar, usahane lancar, jabatane lancar. Muga-muga murah sandang pangane. Muga-muga saged nyaur utange. Muga-muga sing disaur gak gelem kabeh. Alhamdulillah. Karo kae ngaji, muga-muga anak putune dadi wong soleh solihah. Dadi anak sing iso ngangkat derajate wong tuwa. Dadi anak sing saged mulyane wong tuwa. Ingkang dereng kathah anak, muga-muga mantun ngaji niki meteng kuwabe. Alhamdulillah. Sing meteng niku sing duwe bojo. Sing gak duwe bojo aja melok meteng. Para hadirin, kula niki persiapane ngaji ternyata mbek sing badhe kula ucapne niki mbleset. Nggih, mergo ningali situasi. Niki wau kula angsar informasi niki termasuk pengajian bintang 9 periode yang ke-8. Berarti termasuk merintis pengajian. Niku kersane cocok kali situasi. Kulo tak nyerita no lakon murid kulo. Soalnya nak kulo dhewe sing nglakoni, pancene pun niku lakon murid. Jadi wis gak mungkin salah, gak mungkin bleset sing kulo cerita no. Pancene niku lakon kulo. Kula riyin ngedekno pengajian teng Surabaya. Teng pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Niku 14 tahun yang lalu. Niku santri kula nembe sekawan. Santri ini nembe papat. Wis ngenekne pengajian cuma istilah istighosah. Istighosahan. Terus nggih kula dhewe sing ceramah, nggih kula dhewe sing mimpin istighosah supaya gak nyangoni. Nggih pengiritan lah. Terus merintis. Sing hadir waktu niku sekitar 70 orang. Nah. Terus kula lakoni terus tiap bulan. Satu bulan sekali. Pertama niku setiap malam Minggu Pahing, pertama niku. Krana wong Surabaya niku gak pate paham pon kliwon Pahing, akeh sing bingung. Akhire kula pindah setiap malam Minggu akhir bulan. Bulan Masehi mboten Hijriah. Wong Surabaya niku gak pate kenal mbek ngono-ngono iku. Ruwe Masehi. Di Januari Februari niku. Akhire kula ganti malam Minggu akhir tiap bulan. Subhanallah. Sakniki setiap malam Minggu akhir niku. Alhamdulillah. Bulan wingi niki bulan November niki. November napa Oktober niki. Nah, bulan pokoknya bulan dek wingi niki. Malam Minggu akhir niku insya Allah sing hadir sekitar 15 ribu dari 70 orang. Kula niki nak ngenekne kegiatan mboten delok wong. Wong seneng ya karepmu, gak seneng ya karepmu. Wis ngoten niku model kula. Pokok aku golek ridane Allah titik. Gak butuh komentare wong. Wong kumintar iku maksud dikapa-kapano pinter kabeh. Wong kumintar niku. Dienekne malam Minggu, waktu itu hari keluarga itu. Dienekne malam Jumat, wah barengan Yasin taklil. Dienekne malam Selasa, waktu itu hari kerja perketek. Wis gak ngrekno omongane wong pokok malam Minggu. Ngoten. Makane kula yakin mlebu teng mriki wau krasa. Insya Allah pengajian ini suwe-suwe ya barokah. Jadi masa sing teko sak niki 5000 campur teleti udan kan 5000. Tadi hitung pirang teletik niki. Nah, niki mulai kan sing teko niki. Makane jenengan khususnya panitia ojo cili ati ngenek nih kegiatan Islam. Sebab wong ngenek nih kegiatan Islam niku hakikate bela agamane Gusti Allah. Sing kula cekeli niku surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Sopo sing gelem nulung agamane Allah mesti uripe ditulung Gusti Allah. Wis niki wis ayat niki wis gak mungkin bleset. Sing sering bleset niku lambene calon-calon niku. Lah. Calon napa mawon nak gurung dadi niku masyaallah sotara-sotara. Kalau saya jadi sotara-sotara, rakyat akan makmur sotara-sotara. Gino badan. Nak gurung dadi ki omongane lunyu kaya ngemut oli. Terus campur legi sebab oli ini mambu permen. Tapi engko nak wis dadi biasane lali embe saudarane niku. Gino badan. Niku pun ngoten niku pun umum ngoten niku. Wis sapa wae wis ta. Sing partai sing jarene partai Islam sing gak partai Islam wis padha mawon. saudara-saudara. Ngono iku gurung dadi. Begitu dadi mbel kedes. Lho, niki kula ngomong ngeten niki muga-muga calek-calek ngrungokno. Besok nak awakmu dadi temenan aja lali mbek NU. Sebab mayoritas masyarakat Islam Indonesia niki nak wong NU ta. Biasane nak gurung dadi ngaku-ngaku dadi wong NU. Kula niki turunan NU, dulur. Mbah kula NU. Bapak kula NU, kula NU. Ngoten niku karepe coblosen aku. Begitu dicoblos bleset. Astagfirullah. Lho nggih napa mboten? Ngeten niki sing kepate setuju ya mecucu ngeten niku. Nah, aku lho gak ngereken wong belas sok ceramane. Pak mecucu gak mecucu. Wis gak ngurus wong mari ngene tak tinggal yang Surabaya. Lah. Wis gak ngurus wis. Sing penting mbek panitia wis apik nek wis. Perkara sing ngrungokne ana sing seneng gak ngurus. Wong pancene ngaji niku ya wis ngene iku ngaji. Enek sing seneng ana sing gak seneng. Nggih napa ta? Kula niki sing penting ngomong sing hak kula niki. Dadi wong memperjuangkan agamane Allah niku mboten enten. Sing gak ditulung Allah niku mboten enten. Mesti ditulung Gusti. Cuma syaraté nomor siji kudu ikhlas. Kudu ikhlas niki. Wong berjuang niku kudu ikhlas. Ikhlas niku nggih ngerti niku wau. Dipecucone wong ya gak patek ngurus, dilem wong ya gak patek ngurus. Dadi ku wong ikhlas niku. Dikritik wong ya biasa, dilem wong ya biasa. Mboten kok dilem terus mekrok ndase ngoten. Akhirnya gak kena dikopiai. Sing wedok ya gak kena dicilbati wong mekrok. Lho nak dilem wong mekrok, begitu dikritik titik mutung. Lah, niku wong gak ikhlas niku. Sampe niku opo pengurus masjid kok gak tepak langsung metu. Tabuhe bedhog go mulih. Lah. Wis masjid iki pek-peken dhewe. Lah, niku berarti kurang wong ikhlas itu gak ngereken omongane wong sing didelok namung Gusti. Nak wong memperjuangkan agamane Allah, golek ridhane Allah, mesti keturutan. Pasti sukses. Makane kula wau begitu diceritani Pak Direktur Aswaja niki ngaji mboten nganggo minuman gak atik pakanan, cocok niku. Pas niku mboten. Berarti sing ngaji niki setengah malaikat nih. Lho iya, pertama gak ono mangane, gak ono ngombene gelem teko. Nomor lo udan yo cek gelem teko. Subhanallah. Sampean kabeh tak dongakno sugih kabeh. Panjang umur kabeh. Sebab niki pengajian yang langka ngeten niki. Niki termasuk pengajian yang perlu dilestarikan. Sudah hampir punah. Soalnya wong pengajian itu biasanya pertama sing dibakas itu cekean dok. Nah, panganan dok. Akhirnya gak bakas ilmu, panganan dok. Nah, ini wis tepak nih wis. Maksud buyar jam berapa, jam piro wis gak khawatir. Wah gak nyekel apa-apa. Nah, nyekel berkat kan mesti mambu barang. Ini wis gak merti mambu. Mambu apa ini wong gak ada apa-apa. Ya paling-paling ya rada katuken niku tok. Nggih. Dadi niki contoh kula ngopeni pondok sing dhisik santrine papat sakniki 600 lebih. Subhanallah niku. Kula bangun pondok niku mboten nate mikir dhuwit balas. Blas mboten mikir. Wis pokoke wayahe tuku tanah kula tak tuku mboten mawon. Sampai ketua yayasan. Ketua yayasan ini senes kula niki namung kernete ngono tok. Niki terus pun tiba, enten tanah sebelah pondok di sate tuku ae jaluk piro. Duwike, Pak, ya pikir mburi. Wis pokoke tuku. Wong kula niku wonge ngawur banjir. Pokoke begitu wis tuku tanah tak umumne teng radio. Kula nggih gadah radio teng Surabaya. Niki pondok nembe tumbas tanah sak menten sing badhe nderek melok-melok berangkat teng Surabaya cepet tuku tiket. Lep-lep-lep-lep entek. Niki bangun pondok asrama putri entek 3 miliar. Padahal duit-duit 50 juta tok. Ketua pembangunan takon terus pun tiba bangun. Lho pinten duit empo 50 juta tukokno mesin lentek. Mari tuku mesin lentek terus pun tiba ya bangun terus. Lho duit ya empo mikir buri. Bangun akhirnya blas gak ada duit bayari tukang gak iso. Akhirnya kula ndelala budal umroh. Dugi Mekah mereka kula tawaf jam loro bengi alen donga. Kak donga Arab blas wong arek Surabaya. Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung muter ya Allah, dhuwit kula entek ya Allah. Mosok bangunan gak dadi Allah, mosok jenengan yo gak ro. Jare Allah niku ro. Ya wis muter ping 7 ngoten tok. Ya Allah, dhuwit ya Allah, ya nopo niki ganti dhuwit. Mosok mantrak pondok ya Allah. Mulai teka umrah itu telung dino ditelpon jamaah teng usaha. Dah kula ngipi kok jenengan senden teng Ka'bah niku ten napa susah ya kok. Kaya tepak to. Sing ngipi kok ndralah wong sugih. Lah coba sing ngipi wong melarat ajur. Wong padha melarate ngipi ndralah wong sugih. Pengusaha subhanallah. Napa obah kok susah ya apa bangun pondok gak dewe ya kurang pinten lah aja takon kurang wong duwe 50 juta tok anggarane 3 miliar tok ngeten mawon sing borong pondok kene teng omah kula lho nggih ta nggih akhire kula ken moro sing borong arek mari ketemu sing nelpon niku terus ngomong kula yai niki pun pokoknya kula garap dibayari tiang niku Pak Yai. Jenengan gak usah mikir duwe. Alhamdulillah. Lho, niki lho barokahe wong kendel niku teng mriku. Lho, niku nak gak nekat ya gak wani. Lho, kendel mergo wonten ayate, ngoten lho. Intan surullaha dan surukum. Sapa sing nolong agamane Allah mesti ditolong Allah. Makane jenengan sing teko ngaji aja wedi melarat sampeyan. Yakin tambah soge tambah barokah. Yakin pokok gak geremeng ngono tok. Aja geremeng sampean. Waduh udan le, geremeng. Sampean diudani ku alhamdulillah. Le coba gak ana sing udani yo opo? Nganggur lah. Dadi udan iki alhamdulillah. Disyukuri mawon wong udan gak melok ngatur. Betul melok ngatur katene dikapakno. Coba ngeten iki sampean terang tambah keblok kabeh sampean. Wis jarno mawon wong niki urusane Gusti. Urusane kula sampean ngaji-ngaji. Sing ngatur udan wis ana jarno mawon. Kok nak wayahe mandeg mandeg dhewe. Dadi wong niku nak wis kendel mepet Gusti Allah, gak mungkin gak ditulung Allah. Iku siji sing kula critakno sampean, khususnya pengurus niki. Nomor loro teng Surabaya niku enten madrasah. Kabate payu. Namene Al Hidayah Madrasah nih. Saking pondok kula nggih sekitar 2 kiloan. Didol. Madrasah lho didol. Gara-gara jaman dhisik wong wakaf niku nek mboten nate diurus surat. Diumumno tok waktu teng masjid Jumatan. Para sederek kali Pak Kaji sing tuan tanah niki. Tanah buri niku kula wakafne kangge madrasah sebab kemriki derenten madrasah nggih Pak Haji sampean sekseni nggih mantut diwakafne dibawa madrasah critane niku madrasah niku laris jaman-jaman rumiyin durung akeh saingan sekolah apik-apik niku akhire anake Mbak Kaji delala sekolah gak ana sing teng agama teng umum kabeh. Tapi ya gak nyetrum mebek madrasah ni. Tiba putu tambah gak sembahyang. Putune Mbak Kaji sing makafno niku. Akhire kali putune dijaluk madrasah niku. Akhire kali pengurus madrasah debat teng pengadilan kalah sing duwe sing pengurus madrasah kalau gak nyekel surat. Wong sing nyekel surat ni putune Mbak Kaji niku. Begitu kalah kali putune didol. Ditulisi madrasah dijual sak masjide, sak kepala sekolahe. Sak bon-bone tukang kebon iki didol. Subhanallah. Akhire ditawakno 500 juta terus ditawar wong 400 juta. Lah kula krungu iki enek madrasah didol sak kepala sekolah. Sak guru-guru. Astagfirullah. Panjenengane ngapunten nggih, teng Surabaya niku sing terkenal sekolah-sekolah terkenal niku mboten madrasah panjenengan. SD Islam sing terkenal niku. Dadi madrasah niku gak patek diminati ambek wong Islam niku. Akhire kula krasa nelongso, ya Allah, niki madrasah Gusti. Ya nopo niki gak sampe dituku tiyang. Atek sing nuku niku wis ngomong niki mungkin nak dadi rego arepe dinggih kos-kosan. Anak kos-kosan terus make musolane. Mboten musola, le masjid niku. Kata masjid madrasah niku. Anak masjid iki terus dituku terus dinggih kos-kosan. Terus engko pas pengimamane pas dinggih WC-ne. Wah, ajur iki. Akhire kula rembukan kali kanca kula sing pengusaha. Iki enek madrasah didol. Nak mboten sampean tumbas neraka sampean. Tak duding neraka ngono. Wonge bingung. Loh, Bah, kok aku sing disalahno? Loh, sing duwe-duwe awakmu soal. Lah nek aku lu nuku embek apa mosok embek Al-Fatihah. Wong aku lu kiai gak duwe. Sing duwe sampean. Wonge bingung tak lebone neraka iki bingung. Tengpundi Pak, lho cedhek omahmu ngono madrasah. Oh madrasah Al-Hidayah niku. Iya. Makane tak tawakno awakmu tuku nang. Nggih pun kalih kula, Pak, teng omahe wonge. Teng omahe omong-omong kenek 480. Akhire niku kula tumbak sale kanca kula dadi dir 480. Alhamdulillah. Basa wis dadi kecekel kula kalih kanca kula niki. Diganti jeneng Al-Kari. Ceritane niku. Banjene kabeh neng prosesi. Begitu dadi Al-Kari pancet gak payu belas madrasah niku. Murite kelas 1 sampai kelas 6 niku 32 tok. Lah gurune niku ya 20. Lah iki terus guru 1 ngopeni arek 1 lah. Masyaallah. Mantun ngoten kula ngomong kali kanca kula. Ya nopo iki? Lah, kan apa sih mau kentuku? Mun kula tuku niki, tak serahno sampean sampean openi. Yo gak iso nang openi madrasah gak payu ngene. Lah terus ya apa carane payu? Kebetulan madrasah niku manggon buri dhewe. Ngarep niku anake Mbah Kaji niku 5 omah. Sampai teko dalan gedhe niki. Kula ngomong ngeten, aku gelem openi madrasah iki tapi omah 5 tuku nang kabeh. Lulululul. Paling ngono saiki lho. Lah nek yang buri yo sapa sing gelem nyekolano anak yang buri. Menenge tiyang ini. Wah ya opo ba kok ngono lho. Lah iya jane kepengin payu. Wah akhire omah 5 ngarep ngono diglenik ndelalak kenek. Ya rada larang-larang wong rada ngalem sing di omah. Akhire dituku kuwate 5 omah niku sekitar 4 miliar. Wis tuku. Begitu dituku ya nopo iki Pak bongkar 5 omah bongkar madrasah dibongkar dibangun madrasah entek 7 miliar bangun madrasah niku tapi di halamane wong bongkar 5 omah ngoten yo pancet gak payu bangunan 7 miliar lesak muridnya pancet 32 kula terus bingung. Lah sing bangun kula niki sing bangun niki namene Abah Mugianto. Ya napa Yai? Lah iku tak bangun 7 miliar, sampean kudu golek santri Yai. Lah iya iki ya apa iki? Gak payu. Terus kula ndelalak diundang ceramah tengene YPM. Tengene sepanjang niku enten Yayasan Pendidikan Ma'arif. Nah, niku Mbah Yai Hasyim Latif kiyaine niki. Gadah murid niku 20.000. Terus kula pas ceramah mriku takon, "Mbah, sampean kok iso duwe santri sakmene akeh, murid sakmene akeh ya napa critane?" "Anu, Gus, pokok sak wulan sepisan takon istighosah. Pokok murid, guru, kepala sekolah istighosah satu bulan sekali." "Wah, cocok iki." "Nggih, Bun. Kula dhewe ya tukang imam istighosah. Akhirnya sekolahan gula kan pun bagus 7 miliar. Insya Allah sa Indonesia lo, madrasah lo, aku ngomong madrasah lo, Senes FD Islam, bangunan termegah ki madrasah gula ni, madrasah lo. Akhirnya wong sing maringi sekolah ni gua ngomong, pokok ini gua jadi rubah lo pak, tetap madrasah, ojo sampai dari SD, pokok madrasah, sebab si gula cekel Quran ni, madrasah itu identik dengan Quran. Ya wis beres. Tapi kok dereng payu, Bang? Empuk, kurung. Akhirnya kalau istighosah satu bulan sekali setiap Jumat pertama. Kuwabe guru, murid, wali murid. Jumlahnya buat tenaga, Bang, murid terung lulu. Istighosah tiap bulan lan, delalah. Lakoni madrasah kulo. Baru ka istighosah, beledos kasusnya Ari lembek Luna Maya iku. Beledosnya teng mriku. Nah, gue kan penceramah. Begitu kasus Ari lembek Cutari Luna Maya. Wah, kalau sak Surabaya tak pidato nih. Saudara-saudara. Kalau Ari itu jebolan madrasah, gak mungkin melakukan ngono itu. Mergo gak madrasah, makanya kelakuan itu ngono. Alhamdulillah, lewaris madrasah. Saiki nolak-nolak. Jadi kulon itu termasuk, gak kudu matur nuwun mbek Ari asli. Cuma gak ada nomor teleponnya itu apa? Sebab Rono tak telepon arek matur nuwun ril ril. Ngakon ono-ono mana ril. Lho kabeh nok hikmah. Saat ini madrasah kula Masya Allah pun laris. Gak bisa dipendung. Duh, niku lakone wong berjuang. Ngerti lho? Lakone wong berjuang. Makanya pada saat wong menghujat Aril itu, kalau meneng mawon, kalau diuntungkan soal, kalau meneng, wong madrasah aku malah payu lagi. Lo, niki lo lakone wong berjuang. Makanya orang yang berjuang karena Allah, gak mungkin gak di belo embe Allah, gak mungkin. Nomor loro memperjuangkan agama, gak mungkin melarat. Makanya pengurus-pengurus aswaja, pengurus magetan, ojo oh, di melarat jenengan. Rizki ini sampai lo dicukupi Allah. Saes tu niku, wong niki ayat Allah. Intan suruloh, yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Kedudukanmu akan diteguhkan. Kedudukannya berarti termasuk urusan dunia, jabatan digampang no Gusti Allah. Ngaten lho, ojo wedi melarat. Nah, singgarai wong cepet melarat iku siji tok. Asli niki gendaan. Gendaan. Melarat. Astagfirullah. Masa ana gendaan barokah? Masa ana wong arep gendaan terus ngomong ambek ceweke nang hotel, "Dik, sebelum kita gendaan, mari berdoa dulu. Mudah-mudahan senuan ini barokah." Jadi malaikat lambemu tak gipeng kan kok. Ya gak mungkin. Makane pokok wong urip niku gak pola-pola. Nggih, sak pola mawon. Insyaallah barokah. Makane kula namung derek ndongaaken jenengan keluarga besar Aswaja Magetan niki muga-muga termasuk wong sing takwa. Sebab wong takwa niku jaminane jelas. Wong takwa niku wong urip niku kuwabe duwe masalah. Ngene mboten? Enten sing masalah ekonomi, enten sing masalah anak, enten sing masalah jabatan, enten sing masalah kesehatan. Ngene mboten? Kuwabe wong urip. Lah, ternyata untuk menyelesaikan masalah hidup hanya satu kuncinya, takwa Allah. Hanya bertakwa kepada Allah. Sampean tingali engkok mulai Qur'annya dibuka surat At-Tolak pertama ayat 2. Ayat 2 niki dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sopo-sopo sing temen-temen takwa pasti akan diberikan jalan keluar setiap kesulitan. Sampean mengalami kesulitan nopo mawon, kuncine nggih takwa niki. Makhroja, Allah akan memberi jalan keluar. Pasti itu. Enggak mungkin tidak. Wis ta, sak ruwete ruwet. Wis bahasane ruwet sing wis koyo gak iso diudari. Pokok gelem takwa, makhroja, kecekel tangan. Pasti akan diberi jalan keluar. Pasti ini termasuk ngurusi Indonesia niki. Coba sing ngurusi ki wong takwa-takwa. Beres Indonesia niki. Lah sing ngurusi bujukan nek. Sampeyan ngono pidatone wong sing tukang bujukan niki. Yang TV bareng pidato, sotara-sotara. Mari kita berantas korupsi sotara-sotara. Lah sing ngentet iki ya sing ngomong iku dibae. Acur-acur. Lah nggih napa ten? Nanti tumbang sampean bakul bakso kecekel KPK. Lah apaan sih di KPK? Masa pentol ngone kena KPK? Pentol puret ae. Sing kecekel KPK lho wong sing tukang pidato-pidato niku. Masya Allah, acur-acur. Harapin ngurusi Indonesia lho kange. Wong sing tukang pidato dhewe ya kecekel. Astagfirullah. Kula ndek mben iku ceramah tengene rutan rumah tahanan Medaeng dalam rangka hari tahun baru Muharram. Masya Allah Pak, kula dugi mriku niku enten 1000 lebih sing teng rutan nih. Lah sing MC niku Pak, enak dalile niku enak. MC-ne niku sing maca Quran nggih enak. Pakaiane putih-putih ngoten. Terus kali kepala rutan kula takon, ngapunten nggih. Niku sing MC niku pegawai mriki nek. Lho, sanes Pak Yai. Lha sinten? Lho, niku nggih tahanan. Astagfirullah, acur. Lah sing maca Quran, lha sami. Astagfirullah. Lho, mosok nggih sing maca Quran iki ya tahanan. Masyaallah. Kasus nopo biasa Yai. Melok DPR korupsi konangan mlebu mriki. Masya Allah. Dadi ngapunten nggih. Lho niki kenyataan lho sebab critakno. Ustaz temenan. Lho masuk khotbah Jumat nak ngentitan gak selamat. Tukang khotbah niku sotara-sotara. Malah bertakwa kepada Allah sotara-sotara. Tibake ngentitan. Astagfirullah al-azim. Lho, les ngeten iki Indonesia. Mangkane wong niku pokok takwa temenan. Urip niku nomor siji, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Makhroja iku siji, jaminane niku. Nomor loro, ayat yang ketiga surat At-Talaq, wa yarzuqhum min haitsu la yaktasib. Diparingi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Bahasa Jepang ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk niku moro-moro. Moro-moro niku ya ucuk-ucuk niku. Wis gak ngira belas moro-moro ana rezeki. Kula namung cerita jenengan mboten niat napa-napa, cerita memotivasi. Subhanallah Pak, temenan. Ayat niki temenan. Pokok wong iku temen-temen mepete nyang Gusti Allah. Diparingi rezeki yang bi ghairi hisab. Gak iso dikira-kira ya wis gak iso dijumlahno. Kula niki ngapunten namung cerita jenengan. Maksud kula memotivasi, Pak. Sampean ngurusi masjid napa yayasan napa pengajian napa NU napa mawon. Pokok siji ikhlas, nomor loro jujur. Ya Allah ya Rob, kula niki ngobani pondok, ngobani yayasan niki. Alhamdulillah. Sing budalno haji, sing budalno umroh niku selalu entet mawon. Kula niki teng Mekah pun ping 40. ping patang puluh Januari insyaallah tanggal 15 budal maneh berarti patang puluh siji 10 Februari budal maneh patang puluh loro Maret niku malah ping pindho sak bulan nih sampean sing ngitung lho pokoke ngene ku wau ikhlas nomor loro jujur sebab sak niki golek wong jujur niku angel Pak wong pinter kateng gletak wis ta golek wong pinter lho kuwampang sing jujur niku sing angel enek wong rada jujur tapi gak kate ikhlas mutungan iku yo angel niku Masya Allah makanya moga-moga NU Magetan niki senantiasa barokah senantiasa sing ngopeni yo barokah jamaah nggih barokah pokok uang iku temen-temen takwane rezeki lho Pak wis gak mikir wong sing mikirno Gusti Allah rezeki iki sampean mikirno rezeki jebol sampean gak mungkin iso sampean mikirno rezekine anak sampean kok mikirno awake dhewe ae gak pati iso mangkane wong sing gak yakin kalau rezekine Allah mesti kena penyakit. Penyakit nopo? Iri dengki. Iku wong sing gak yakin mbek rezeki nak diatur mbek Allah. Delok tanggane sugih lara ati. Tanggane bangun omah adem panas. Dadi kata kapan adem panas? Kok sing bangun omah tuku mobil opname de. Rumah sakit dijenguk sing duwe mobil tambah kaget. Masing marani ngomong, aku nyambangi sampean mas, embek nganyari mobil, teksek langsung, matek wis. Muka-muka wonge gak teko iki. Soale wong iri dengki niku mesti enten mawon. Enten apa mboten? Mesti ono. Magetan e dilawan. Mesti. Sing lucu nek enten ibu-ibu duwe sifat iri. Ngaji ngene iki gak ndelok raine wong sing didelok gelange sebelah. Mboten ndelok raine sebelah e mboten, wajahe wong gak didelok. Gelange sing didelok. Ketok gelang gilik nomer cucu. Delalak sing di gelang iki wonge sumuk. Kipas-kipas. Tapi gelange munyer. Akhire sing gelangan karet iki semaput. Wong senengane nyawang gelange wong. Astagfirullah. Makane ngapunten Pak jenengan sing wis duwe bojo. Tolong bojo sing ana niku ditelateni mawon. Pancen bahagiane yo wis iku. Wis gak usah bayangno jupe tambah stres. Ngene mboten? Wis bahagiane yo wis iku arep dikapakno, diolak-alik yo ketemu iku. Mosok gak cocok titik dijolno. Dia wis iku ditelateni bojo masuk gak ayu sing penting metengan. Iku bojo barokah ya. Barokah. Astagfirullah. Dadi wong sing senengane ndelok rezekine wong berarti gak yakin nak rezeki ku sing ngatur Gusti Allah. Sing nomor 3 jaminane wong takwa niki. Ayat yang keempat surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Sapa wonge sing temen-temen takwa, segala persoalannya yusra, digampangno Gusti Allah. Niki janjine Allah. Dadi sampean ngurusi anak mesti digampangno pokok takwa. Sampean ngurusi toko gampang mesti pokok takwa. Sampean ngurusi yayasan pasti gampang pokok takwa. Pertanyaane saniki. Niki ngaji lho nggih, gak oleh tersinggung. Saleh enten ngaji ngene niki sing gak setuju enten. Ceramah kok ngeneki wong tok ae. Gak ngeneki wong mesuk ngeneki tikus. Wong sing diceramahi wong. Sampeyan mesuk dilebok ae tikus-tikus yang saya hormati. Dan tak tambah tersinggung sampeyan. Ya ngeneki wong macane sing diceramahi wong. Ngeten iki sing ngrungokno radio teng omah niku mesti mikir, wong iki kaya apa raine wong iki. Ngomong gak duwe beban belas. Lah kula nang ngomong wis gak ngreken wong wis tak omongi kok. Gak beban belas, Mbak pejabat, Mbak kiai pokok gak tepat tak sasak pinten. Wong kadung ngomong wis pokok kak ya wis. Ngeten iki sing teng omah kan penasaran. Masuk opo raine wong iki? Ngomong kaya gendeng ngono lho. Gendenge lari sing gak karuan apa meneh waras. Lha niki bolak-balik dilokne wong gendeng niku. Cok ngundang kiai gendeng rusak malah. Ngoten niku umpama wong adus ngoten nggih, sabunan peri ngoten niku. Padahal nak sampean adus sabunan. Nak peri aja ganti sabun lah omong. Sing salah dudu sabune. Awake lho borok tok. Masuk ganti sabun pula, bali pancet peri wong borok tok. Wong ngaji ngoten niku pokok akeh borok ya gampang tersinggung. Tapi nak sing sadar niat ngaji mboten. Alhamdulillah ya Allah, tibae ngono, tibae lho mboten lho. Niku wong sing entuk hidayah. Kula terus terang seneng ngaji ngene iki. Perko gak ono mangane, gak ono ngombene seneng. Iki sing teko itu wong apik temenan iki. Lha temenan iki, temenan makane kula ngomong los niki wis. Ikhlas kabeh niki. Masa sampean turu wis tak anggap ikhlas. Tapi ya kebawacut. Wong kiai ini metentenge. Tapi ya gak apa-apa. Sing penting kan iki ana ambekane. Wong takwa niku enten tandane. Kula ngonceki sak ayat mawon. Lanjene sengaja kula waca ayate. Sebab teng mriki kan enten wong sing kadang-kadang ngrasani entul nak ceramah gak bahas ayat iku. Ngarang iku. Raimu ngono. Nek ceramah kok ngarang. Makane tak serang. Iki lho pengajian makan korban ya iki. Wis kana jajane makan korban. Gini ku tandane wong ikhlas gini. Tiba gak muring-muring belas ya. Wong takwa niku disebutno Gusti Allah wonten surat Ali Imran. Ayat mawon. Surat Ali Imran ayat 134. Surat napa, Bu? Ali Imran, surat yang ketiga ayat 134. Wong takwa niki menurut Gusti Allah lho niki. Senes menurut Indonesia lho, menurut Gusti Allah. Siji wong takwa niku alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadz-dzarra'i. Wong takwa niku wong sing seneng infak. Seneng sedekah pada saat senang maupun susah. Bahasa gampange, bahasa JTV ni, wong takwa iku wong loma, bradrol, nyahnyok. Iku wong takwa niku. Dadi makane jenengan sing melok-melok nyumbang tuku tanah kanggo perkembangan Aswaja utawa NU Magetan. Sampean temenan ojo wedi melarat. Sampean ojo wedi soro urip mergo gelem so tangkok. Sebab wong takwa niku wong sing loman. Masa salate metenteng tapi nak medit tetep digibeng malaikat. Sholat yang ngentek nonggon Allah Akbar. Tapi muwet di tengah setan nongi. Muka-muka wongi gak ngerungok nongi. Gak ngerungok nongi yang muwankel nih. Gak apa-apa wong saiki le ceramah kok disindir. Diculek ya gak belen wong saiki. Disindir tambah gak terdas. Allahu Akbar. Padahal muwet itu nih. Akhirnya mbek malaikat ditulis kucluk. Tulisane kucluk tok. Angel catetane. Jare malaikat bolon ndi arek iki? Dilebokne swarga medhite kaya setan. dilebokne neraka Jumatan. Kan angel catetan. Allahu Akbar. Tulis kucluk. Makane besok wong medit-medit niku nek arep mlebu swarga kecile, Pak. Unuk-unuk-unuk getak ape malaikat. Malaikate kereng teko Madura. Jare malaikat siapa ini? Kulo balik, balik, balik. Kapan ngerapi bebekmu? Tak Pak Comat tekon. Dari mana sampean? Macetan, Pak. Mau kemana? Surga. Mengapa masuk surga? Sholat. Jare malaikat sholat, sholat. Buka catatanmu. Dibuka. Loh, lah kok kucruk dok tulisan. Walaupun sholat tak tulis kucruk kon. Soalnya medit setan kon. Ngeten iki sing medit-medit yakin gak kira ngundang kula siap. Sesacur-acur. Ceramah gak enak balas. Gak apa-apa gak enak wong sing ngomong wong medit ta. Dadi wong takwa niku wong loman. Termasuk jenengan sing teko niki loman. Loman napa? Tenaga. Koncone gak teko lho sampean teko. Sampeyan ke wong loman bantu Islam mensiarkan Islam dengan tenaga. Mau hadir ini wis alhamdulillah. Perkara sing sugih ya bantu ambek duit. Nah, sing gak patek duwe-duwe iku ya wis aktif ngono ae. Aktif pengajian, aktif yasin tahlil, aktif ono istighosah, aktif mana wis pokoke aktif ngono. Lha niku wis termasuk berjuang ning panjenengan duweni ya tenaga. Lah sing suke-suke duit. Ngoten lho, sebab bangun napa-napa niku ya cerbasuki mawa. Makane wong Islam niku nak bangun masjid gak patek cepet dadi. Sebab didungan itu gak urunan. Lho ngene mboten. Kadang-kadang ketua pembangunan masjid niku Jumatan ngejak ndungut tok. Para sederek monggo saring-saring berdoa, mugi-mugi pembangunan masjid iki enggal dados Al-Fatihah. Jare malaikat tuh kono semen blok. Patekat-patekat doa. Kapan dadi? Mari didongani urunan pengumuman, urunan. Wong Islam iki lucu-lucu deh. Tak tambahi deh. Lucu. Bangun masjid Fatihah, bangun pondok Fatihah, urunan. Kapan dadi ini makane ngapunten Pak, sampean nak Jumatan ojo lali nggo duit temenan. Sebab setiap masjid iku mesti enten kotake. Ngene mboten? Kula niki semerep masjid gak ana kotake namung masjid loro tok, masjid Mekah mbek Madinah. Masjid iku wedi gedhe gak ana kotake. Magetan yang masjid cuwil jadi kota aku buat dekat. Ada dicagai dia. Sekuat dia dicagai dia ngarep dia. Karena takmir bendruh itu kota. Sampai jamaah itu tambah dilus-lus. Lalu saya kota ini. So apa yang gawe? Jadi takmir lebih nono blok. Dilebon ini saya keterebis. Belum munyer bisa. Kelitik, kelitik, kelitik, kelitik. Ngono iki golek sop ngowarep dhewe. Kowape wong dipiyak. Permisi balik, permisi balik. Jare malaikat 50 sing ngerusak sop. Akhire teko ngowarep salat tahiyatul masjid di khusuk-khusukno. Jare malaikat 50 apa ping alon iki. Kelepeken kabeh. Mari sholat dungo Allah, Allah, ya Allah, ya Karim. Mungkin-mungkin anak kula soleh-soleh rumah tangga bahagia. Moga-moga bisa berangkat haji. Moga-moga menopis warga. Jare malaikat gundulmu, gundulmu. Seket jalu aja akeh. Ngentai-ngentai spidol doa. Sing kurang ajarin jaluk swarga kan pelecehan, Pak. Masa swarga seket ribis. Astagfirullah. Sampai yang Surabaya melebu kebun binatang. 15,000 delok ketek kakatoan. 15,000. Masa bidadari saya ketrepis. Bidadari mencret. Astagfirullah. Ada rusak, rusak. Sene sampean wong-wong itu yang rusak. Sampai yang medit ya malah rusak. Mangane wong takwa niku wong sing gelem mikirno Islam, sing gelem bantu Islam, gelem ngramut Islam, termasuk azwaja magetan ning ngramut Islam niki. Yakin gini ki wong takwa, segala urusannya pasti akan dimudahkan oleh Allah. Makane jenengan ngaji ngeten ku sampe sing ikhlas, sapa roh barokah ngaji ku danan ngeten iki. Anake moro-moro menyut golek kerjaan gampang. Anake sing wis suwe kepengin rapi delalah ketemu jodhone. Lho wong barokah iki sak nggon-nggon sing duwe Gusti Allah dudu sapa-sapa. Moro-moro sampean barokah ngaji ku danan ngeten iki. Moro-moro tokone lancar, usahane lancar. Lho saya ini sudah meniteni berkali-kali. Apa itu meniteni? Menengeri. Menengeri itu ya meniteni itu. Tuh pokok ikhlas. Sing angel niku ikhlas. Makane sing tiba wae gak oleh gremeng. Kudu ikhlas wayahe tiba. Ojo nyalano kursi-kursi goblok iki. Wong kursi gak nate sekolah makane ya goblok. Sing penting nomor loro, wong takwa niku wal kadziminal ghaiz. Wong takwa niki wong sing mampu menahan emosi. Paham nggih? Dadi wong sabar. Wong takwa niku wong sabar. Makane kula pesen Bu, jenengan aja ngetahi wong lanang. Rumah tangga niku sak roh kula lho nggih, sing sering mati dhisik nang sing lanang. Jarang wong wedok mati dhisik niku nggih enten tapi jarang. Sing sering kathah niku sing lanang mati dhisik. Napa wong lanang kok sering mati dhisik? Ya ngenes. Mergo digetahi sing wedok. Rodok seger titik digetahi. Ayo, murus maneh. Engko watuk diseneni. Jam 2 watuke kumat. Macane wis tuwek. Jare sing wedok watuk maneh. Tak gowak pisan. Watuk diseneni. Dari sing lanang watuk metu dhewe. Dikapakno, dimpet. Wedi sing wedok dimpet. Mendak mangap langsung hop. Mangap mana hop. Akhire metu mburi pret. Lah. Astagfirullah. Mangkane wong takwa niki wong sing sabar. Tapi wabut sabar niku abot. Astagfirullah. Kula niki nembe diuji. Dikale panitia. Surabaya mriko tapi. Ngaji ngeten iki sing teko kuwat wong pengajian akbar. Wong kula nang ngaji niku akeh mbek kale mboten akeh niku padha mawon. Gayane ya wis ngeten iki, setelane wis ngene. Mboten niku sawetang panitiane. Kula mulih dirawat kok masyaallah ya cocok ya cocok. Akhirnya amplopnya lali. Astagfirullah. Acur, acur. Kula yang menengah masa yang jaluk. Masa anak kiai dilandi lho rek. Nah. Kiai gerakas. Kula meneng. Makanya tolong mangke panitia gak usah ngerangkul-ngerangkul. Masa cocoknya meneng. Ngerangkul mana lali mana. Waduh. Astagfirullah. Lho niku ujian lho niku abot lho mboten niku. Abot. Astagfirullah. Tadi wong takwa niku sing nomor loro wong sing sabar. Wis dalam segala hal wis urip niki pancene gak iso lepas teko takdire Gusti. Tengene kitab Al-Hikam niku enten keterangan. Sak pinter-pintere menungso gak bakal iso ngalahno takdire Gusti Allah. Wis to pinter sundul langit gak iso ngalahno takdir. Masya rusak ya Mbak Marijan. Kenek wayahe amblas. Mbak Marijan rusak to. Rusak, rusak, rusak. Jare malaikat Israel aja rusak-rusak tok, Jan. Wis wayahe, ayo mekungkung. Mekungkung amblas. Haji Mazhaib sing ganteng amblas. Apa meneh sing elek. ucil, ustad lek mati ya. Apa meneh sing gak kate ustad dah. Gak iso ngalahno takdir iku wis gak iso. Mangkane wong urip niku nak gak percaya takdir, gak iso sabar, mboten iso. Nak gak percaya takdir, muring-muring tok isi. Astagfirullah, anak kepengin lanang lahir wedok muring-muring. Ya apa suster? Laki apa perempuan? Alhamdulillah pak sehat. Lula iya, laki apa perempuan? Alhamdulillah pak normal. Masya Allah, laki apa perempuan? Perempuan ada ngewes manek. Ingin ibu gak percaya takdir gitu. Wong lahir sehat itu alhamdulillah. Hijik muring-muring ada wedok manek. Bisa menungso gawe lanang wedok. Kai semua bagian utuk-utuk doan. Utak-utuk. Bola nang bawa itu terus karo pokai utak-utuk. Kai so kafe ni ku takdire Gusti. Yo. Sampai nak guyu keri bu. Sing nomor telu. Wong takwa ni ku walafina anilnas. Wong takwa niku wong sing gelem nyepuro kesalahane wong. Mangkane wong takwa niku ternyata orang yang mampu menciptakan kerukunan. Wong Islam niki kudu sadar. Kudu sadar kula sampeyan niki. Islam Indonesia niki macam-macam golongane nggih. NU, Muhammadiyah, LDI, Salafi, ana maneh napa niku MTA. Lho, gak apa-apa. Wong kabeh lho gustine ya Allah padha kabeh. Nggih napa to? Kula niki ping 40 teng Mekah niku saruh kula lho Pak. Kuwaji kabeh niku ya teng Mekah. Mboten enten kaji teng Kediri niki kok. Apa meneh kadine mok ngendi? Mriki niki Magetan ya tambah belas gak ono lah tawafe nyandhi. Kuwabe lho mriko, kuwabe talbiyahe tak rungokne padha kabeh. Lebih Allahumma umat lebih kelebih kala syarika laka lebih sing NU Muhammadiyah LDI sing Salafi sing MTA kuwabe ngoten kau no tak rumok ni nyele terus innalillahi wa inna dikablok wong Arab itu bakal mulai duh maksud kula ngeten lho wong NU sampean yo gak usah nyalano amalane wong liya tapi wong liya yo aja nyalano amalane NU wong perkara diterima gak diterima padha gak ruwe ya. Maka ni kalau nak ceramah teng putih-putih kalau omongi wong Islam niki sampean sing senengane katok cingkrang terus no bener wong katok dhewe. Lah sing gak cingkrang ya aja dilokno wong tuku-tuku dhewe. Sing salah sing gak katokan. Lah gak katokane Jumatan. Imam sujud melok jentit. Allahu Akbar sing nguri astagfirullah. Gak iso ndonga sing nguri. Jare sing nguri wow keren. Lah Jumatan gak katok. Makane perkara katok wis sampe neraka-nerakoan. Neraka itu. Terus aku nate takon nek sing tukang lebokne neraka iki. Lho Mas, sampean iku perkara katok kok sampe neraka sih Mas. Lho iya Pak itu neraka itu. Wis tak takoni lah besok malaikat yang jaga katok itu namanya siapa. Lha yo gak iso jawab, gak tahu Pak, padha karuwe ae. Lah beru malaikat sing jaga katok. Ngono iki lho apa ya duwe swarga dhewe. Wong swargane ya padha. Besok ketemu nang kono apa ya cek gue kira diketak malaikat. Lho nggih ta, sampean sing senengane Yasin tahlil diterusno wong pancene keyakinan, itu amalan. Sekula senengane istikharah, kula niki teng pundi-pundi istikharah. Subhanallah. Nggih kula lakoni. Kula nggih nate, dilokne wong niku ya nate. Sing lokne masuk ya kupendel ya. Arek nomo Pak Yai sampean istighosa ini sing datang berapa? Ya gak tahu kan ngitung. Kira-kira Pak mbok hitungan dhewe. 15.000 bae lebih. Ini percuma Pak Yai. Loh. Aku kaget loh kok mulane aku percuma sih arek iki. Lha maksude ya nopo? Percuma ini neraka semua. Lulu. Lah kok mlebone neraka arek iki. Hatiku lho apa dadi ponakane malaikat malih kan. Kok tadi panitian rokok ada Terus kula suwe-suwe delok omongane paham. Oh, iya iya iya. Terus aku ngomong ngene, ngeten Mas. Aku sampean iki asline padha, Mas. Gak bisa Pak, lho sampean sahadat to. Tak rungokno nak padha. Sahadat ya padha, tak takoni Qur'anmu, Qur'an apa Qur'an? Al-Qur'an Pak, ya wis padha to. Kita ini sama. Cuma amalannya aja yang beda. Tapi percuma Pak. Tak sabar kok ngomongke lah. Akhirnya aku gak ada dalil Pak. Wong dhek lho guru karo roh dalil lho iki. Akhirnya tak omongi ngene lho Mas. Sing istighosah nak aku sih Mas. Aku nate dari istighosah nyilih lambemu nate. Nak lambeku dhewe sih. Lha mosok nak aku istighosah sing lambemu meniren terus maring jedir-jedir. Lha nak istighosah lambe-lambeku dhewe, gak nyilih lambemu. Aku lungguh sampai jam 11 bengi ya bokong-bokongku dhewe, gak nyilih bokongin makmu. Aku melek lho sampai jam 12, jam 1, kan mataku dhewe gak nyilih matamu. Menengkep basa ngono. Makane sampean nek wong ngelokno jawabe ngono. Aku yasinan lambeku dhewe dudu lambemu. Melek mataku dhewe dudu matamu. Gak usah Allah berfirman ate kedhuwur. Wong gunung karwan iso maca Quran arek. Gak usah. Lho amalan niku ya wis keyakinan. Ngene mboten? Makane sampean sebagai warga NU Azwaja wis gak usah ngreken omongane wong. Sampean istighosah gak ngreken, gak ngrusui wong. Istighosah sing diwaca kalimat thayyibah. Maca Yasin, Tahlil, ya Quran, Yasin, Quran. Quran niku nak gak ono Yasin jenenge Quran merotoli. Kok ono wong gak seneng Yasin? Mosok apa maca Quran Yasin terus dilewati. Wah, iki haram iki neraka iki. Jare malaikat matamu. Wong Quran kok neraka. Lha mangkane wong niku nak wis amalan diyakini wis gak usah ngreken omongane wong. Paham nggih? Cuma pesen kula warga Aswaja ya wis gak usah ngelokno amalane wong liya wis bakno wong swargane ya padha besok teko kono padha. Gak usah teko swarga, Pak. Yang Mekah lho padha kabeh budale teko kono kabeh. Talbiyah ya padha. Makane wong takwa niku orang yang mampu menciptakan kebersamaan. Sing penting gak usah ngelokno wong liya. Tapi nek dilokno nemen-nemen ya dibantah. Lah nek dilokno, digoblok-goblokno sampe alhamdulillah. Dilebokne neraka bareng alhamdulillah. Ajur sampean. Ya dijawab. Wong mesti sabar kok pancen ngelokno. Muga-muga nggih sedaya ya sing rawuh lan sing ngrungokno radio Aswaja angsal pitulunge Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله مكي استوي سن راو سن رمانو ngaji niki angsal pitulunge Gusti Allah angsal sepuro saking Gusti Allah angsal rahmat ya Allah lan uripe diridani Gusti Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, barokahilah semua yang hadir, barokah rizkinya, barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, barokah hidupnya, barokah usahanya, barokah anak-anaknya, barokah masa depannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget yai sing sampun paring maido hasanah wa tadhidhatu menika. Para rawuh Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, mekaten acara mulai awal ngantos akhir sampun kita lampahi sarangan yang terakhir penutup monggo kita sareng majelis wonten dalu menika kita tutup sarangan nganti waos lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin akhiru kalam Allahumma fiqh lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألتك رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولاد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وطول حياة فيك من استقامتي وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ورزقا حلالا واسعا غير ناقصين يكون لنا عونا على منهج الرشاد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بي حضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت النعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين. بانيران بانجنان تندسي كولونيكي lahir batin sarono manah saikan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim